Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nawasil darsana insyaallah min kitabil jami' min bulughil maram lil hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah dari kitabul jami' yang merupakan bagian dari kitab bulughul maram karya al imam al hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari babul birri wassilah, selesai dari bab albir wassilah. Hadis yang terakhir yang kita baca pada pertemuan yang lalu adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adzakum billahi fa'a'idhu, wa man sa'alakum billahi fa'atu, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajidu fad'u lahu." Akhrajahul Baihaqi. Taib. Man hafizul hadis falyaqra. Yang hafal hadis fadhal. Sebelum kita melanjutkan ke bab az-zuhd wal wara', pembahasan tentang zuhud dan wara', hadis ndak ya Abu Ja'far. Ahsanta, barakallahu fiik. Nah, yang lain. Allah. Abu Kasha, faham. Man ista'adzakum billah fa'a'idhu. Billah fa'atu. Fa'in lam. Aywa, santa. Undal. Fa'atuhu. Taib. Santan yang lain. Abi Tayyaba Nabila. Hadza. Ahsan tabarakallahu fikum. Doa sel kita lanjutkan babuz zuhdi wal wara. Qala al muallif rahimahullahu taala babuz zuhdi wal wara. Bab tentang zuhud dan wara. Kemudian beliau membawakan hadis yang pertama dari sahabat An-Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim alaihi marahmatullah. Qala al-muallif rahimahullahu taala anin Nu'man ibni Bashir radiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu ala alihi wa sallam yaqul wa ahwan nu'manu bi isbu'aihi ila udhunayhi innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ هِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu muttafaqun alaih. Hadis yang agung, hadis yang mulia, di dalamnya terdapat kaidah-kaidah Islam yang mulia. Di dalamnya terdapat pokok-pokok dari pokok-pokok syariat ini. Dan ini termasuk min jawami'i kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daripada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ringkas tetapi padat. Karena di dalamnya disebutkan beberapa kaidah yang penting di dalam Islam. Nah, dan hadis ini pun dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Sehingga insyaallah na'am sebagian dari antum ya, sudah menghafalnya. Nah, hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah ya, yang merupakan hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari sekian banyak hadis, dipilih yang memiliki makna yang mencakup berbagai aspek, berbagai sisi di dalam syariat ini, termasuk di dalamnya hadis ini. Sehingga na'am, hendaknya atau dianjurkan untuk para penuntut ilmu, ya, atau ikhwah atau akhwat, ya, untuk sakunya tidak kosong dari kutaib, kitab yang kecil, yaitu kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Nah, kapan dia ada waktu luang, ada waktu santai, dia buka kitab tersebut, dibaca, dihafal, masya Allah nikmat. Nah, alhamdulillah juga sudah ada terjemahannya, lebih memudahkan, ya, sehingga tidak ada alasan saya nggak tahu artinya. Ya, sudah ada Ahlus Sunnah, ya, mencetak terjemahan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya, maka ini sebagai motivasi, ya, untuk kita semua untuk naam punya ihtimam, ya, minimal. Kalau kita gak bisa bawa Sahih Bukhari yang tebal, Sahih Muslim yang masya Allah, kutaib kitab kecil Al-Arba'un An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis, ya, kurang lebih, atau 42 hadis, tentang hadis-hadis Nabi yang memiliki makna yang jami', yang mencakup. Di antaranya hadis ini, hadis Nu'man bin Bashir. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, derajat sami'tu, ya, kalau ada kata sami'tu, aku mendengar, ini derajat sama' yang paling tinggi. Derajat sama yang paling tinggi, bahwasanya benar-benar dia mendengar. Nah, kalau haddatsana atau akhbarana itu masih di bawahnya. Tapi kalau sami'tu, nah, ini derajat sama yang paling tinggi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwa an-Nu'man bi isbu'aihi ila udhunai, dan An-Nu'man bin Bashir, beliau menunjukkan kedua jari telunjuknya kepada kedua telinganya. Ini untuk apa? Ta'kid bahwasanya benar-benar beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua telinganya. Ini juga sebagai faedah, ya. Nah, bolehnya seseorang mendatangkan ta'kid, ya, sebagai penekanan, penguatan, atau bukti, atau yang semisalnya, ya, dari apa yang dia ucapkan. Nah, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun." Sesungguhnya perkara yang halal itu bayyinun, jelas. "Wa innal harama bayyinun." Dan sesungguhnya perkara yang haram juga jelas. "Wa bainahuma mustabihat." Dalam suatu riwayat, wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram, ada perkara yang mustabihat, yang syubhat, yang samar, ya. Naam, halal atau haram, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang perkara yang samar ini, yang syubhat ini, tidak mengetahui hukumnya halal atau haram. Katsiru minan nas, mayoritas manusia, mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Ini halal atau haram, syubhat bagi mereka, samar. Mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Kemudian siapa yang mengetahuinya? al-ulama ur-rasikhun, mereka para ulama yang kokoh keilmuannya. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia akan mudah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang dia menggembala gembalaannya di sekitar daerah larangan, daerah tanah lindung yang enggak boleh dijamah. Yushiku an yakuafi, sehingga nyaris orang yang menggembala ternaknya di sekitar daerah larangan, ya, di pinggir daerah larangan, maka nyaris hewan-hewan tersebut akan merumput di daerah larangan tersebut, ya, karena melihat di tanah tersebut rumputnya hijau-hijau karena memang gak pernah disentuh, ya, sehingga otomatis ternak-ternak ini tergoda, ya, untuk merumput di daerah larangan. Yang demikian karena tadi keteledoran si penggembala yang dia menggembala di sekitar atau di pinggir daerah larangan, sehingga gak aman ternaknya itu masuk ke dalam daerah larangan. Ala wa inna likulli malikin hima. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, sesungguhnya setiap raja itu punya daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimu. Dan ketahuilah bahwasannya daerah larangan Allah adalah apa-apa yang Allah haramkan. Ini daerah larangan Allah, perkara-perkara yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad ini terdapat sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila baik sekerat daging tersebut, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak sekerat daging tersebut, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasannya sekerat daging tersebut adalah kalbu, ya, hati kalau bahasa kita. Nah, kalau bahasa Arabnya jantung, ya. Qalbu itu jantung kalau diterjemahkan secara letterlek. Nah, qalbu itu adalah jantung. Namun sudah menjadi kebiasaan bahasa kita, ya, untuk menamakan kalbu itu sebagai hati, ya, padahal beda antara hati dengan jantung, ya. Nah, tapi kita terjemahkan sesuai dengan apa yang sudah ma'ruf di tengah-tengah kita, ya. Ketahuilah bahwasannya sekerat daging tersebut adalah hati. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Hadis yang agung, ya, subhanallah. Nah, bahkan disebutkan hadis ini adalah merupakan sulusul Islam, ya, sepertiganya Islam. Ada tiga hadis yang dia merupakan sepertiga Islam. Hadis yang pertama adalah hadis ini. Hadis yang kedua, hadis innamal a'malu binniyat. Ini pun sepertiganya Islam. Makna yang terkandung di dalamnya, yang tercakup di dalamnya itu sepertiganya Islam. Kemudian hadis yang ketiga adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk daripada baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Taib, tiga hadis ini merupakan sulusul Islam, sehingga ketika digabungkan tiga hadis ini menjadi apa? Nah, Islam yang kamil, yang sempurna. Ini menunjukkan mulianya dan agungnya hadis ini, sehingga tidak selayaknya seorang muslim ataupun muslimah terlewatkan dari pembahasan tentang hadis ini. La siyamatul labul ilm, apalagi para penuntut ilmu. Tidak seyogianya dia melalaikan pembahasan hadis ini. Nah, hadis yang agung. Kemudian kita langsung pada faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yu'khadhu minal hadis, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, al-halala bayyinun hukmuhu, yang halal itu jelas hukumnya, enggak samar. Wadihun amruhu, jelas perkaranya, hukumnya jelas, perkaranya jelas. La yakhfahillu, tidak samar kehalalannya. Ini ditunjukkan oleh hadis beliau, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Yang halal itu jelas, terang, benderang. Wa dzalika kal khubzi, apa contohnya? Contohnya halalnya roti, jelas. Al khubz. Nah, wal fawakih, demikian pula halalnya buah-buahan, jelas, sehingga tidak perlu ditanyakan apa hukumnya apel. Nah, jelas, karena kehalalannya jelas, gitulah, nggak samar. Wal asal, demikian pula madu, ya, jelas kehalalannya. Jadi jangan ditanya ini madu ini halal nggak ini. Baik, al asal madu jelas kehalalannya. Wal laban, demikian pula susu, ya, susu unta, susu kambing, susu sapi, ya. Ini merupakan perkara-perkara yang bayyinun hillu, jelas kehalalannya. Wa jami'il ma'kulat, dan semua makanan. Wal masyrubat, dan semua minuman. Wal malabis, dan semua pakaian. Al wadihu hilluha, yang jelas kehalalannya. Makanan, minuman, pakaian. Nah, ini jelas kehalalannya, karena hukum asalnya makanan, minuman, pakaian adalah halal. Ini hukum asalnya. Kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkan dari halal menjadi haram. Nah, minuman seperti khamr, ada dalilnya haram, ini masuk pada nanti keharaman itu jelas gitu. Namun hukum asal makanan dan minuman dan pakaian adalah halal. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka hukum asalnya halal. Ya, jangan ragu-ragu. Wa kadzal muamalat wa tasarrufat, demikian pula muamalah, ya. Nah, hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Naam, hukum muamalah, hukum tasarufat, ya, tindak tanduk, ya. Ini hukum asalnya adalah halal. Jual beli misalkan, ya, halal. Ya. Ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Ya. Nah, dan seterusnya. Ini contoh-contoh daripada innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Ya. Halalnya naam binatang ternak, ya. Uhilat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, binatang-binatang ternak. Hukum asalnya makanan, minuman dan pakaian, ya, halal. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang di bumi ini semuanya, ya, halal. Nah, ini hukum asalnya. Ya. Kecuali kalau ada dalil yang lain yang jelas yang datang mengharamkannya. Ini yang pertama, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Atsaniyah, faedah yang kedua, innal harama bayyinun, hukmuhu wadihun tahrimuh. Dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas hukumnya. Dan terang pengharamannya. Enggak ada kesamaran. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Min akli lahmil khinzir, contohnya seperti memakan daging babi. Jelas kehalalannya. Allah mengharamkan naam lahmil khinzir. Wa syurbil khamr, demikian pula minum khamr. Jelas keharamannya. Ini contoh-contoh yang jelas keharamannya. Sesungguhnya perkara yang haram itu jelas. Contohnya tadi, daging babi, minum-minuman keras, khamar, walubsil harir, wadzahabilir rojul. Demikian pula memakai pakaian sutra dan memakai perhiasan emas bagi laki-laki, ya, hukumnya haram. Jelas, ya. Dalil baik dari ayat atau dari hadis, nah, jelas. Wazina, demikian pula haramnya zina, jelas. Wal ghibah, demikian pula ghibah. Wan namimah, namimah adu domba. Wal hiqad, hiqad dengki. Wal hasad wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Ini contoh-contoh innal harama bayyinun, sesungguhnya perkara yang haram itu jelas. Tidak ada kesamaran. Yang ini halal, yang ini haram. Fahadhal qismani al-hukmu fiha bayyinun. Dua jenis ini, ya, hukumnya itu jelas. Yang satu halal, yang satu haram. Lima warada fihima minan nususil qati'ah, karena pada telah datang pada keduanya dalil-dalil yang pasti, yang jelas. Dikatakan jelas karena telah datang dalil-dalil baik dari ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang ini halal, itu haram dan seterusnya. Sehingga hukumnya jelas, ini halal, ini haram. Kemudian asalisah, faedah yang ketiga. Hunaka kismun salisun mushtabihul hukmi. Di sana ada jenis yang ketiga, yaitu yang hukumnya samar. Hukumnya samar. Ghairu wadihil hil awil hurmah. belum jelas halal atau haram. Wa hadzal istibahu raji'un ila umur, dan kesamaran ini kembali kepada tiga perkara. Kesamaran ini dilihat dari tiga sisi. Minha diantaranya, lebih dari tiga ya disebutkan. Empat, lima. Wa hadzal istibahu raji'un ila umur, dan kesamaran ini kembali kepada beberapa perkara atau naam dilihat dari beberapa sisi. Kesamaran ini dilihat dari beberapa sisi. Minha di antaranya ta'arudul adillah, ada kontradiksi antar adillah. Bihaif la yadhhar al-jam'u, di mana ya, tidak bisa digabungkan atau belum nampak penggabungan hadis atau penggabungan ayat. Wala tarjih bainaha, dan tidak nampak juga tarjih ya, memilih mana yang lebih kuat ya, antar adillah tersebut. Fahada mustabihun fi haqqil mujtahid, maka ini mustabih, samar hukumnya bagi orang yang mujtahid, yang berijtihad. Alladzi yatlubul ahkama min adillatiha, yang mujtahid ini dia mencari hukum ya berdasarkan dalil-dalilnya. Famanin bahama alaihil hukmur roji, barang siapa yang tidak jelas baginya hukum yang lebih kuat ya, atau pendapat yang lebih kuat, fahuwa fi haqqihi mustabih, maka naam pada orang ini ya mustabih ya, artinya orang ini mengalami mustabih ya, belum mengerti hukumnya ya, masih samar hukumnya halal atau haram. Fal wara ittika usyubhah, maka ketika kondisi seperti ini dia sudah mencari dalil, sudah masya Allah berusaha untuk menggabungkan dalil, berusaha untuk memilih yang lebih kuat yang mana, tetapi dia tidak nampak baginya tarjih ya. Nah, maka mujtahid yang seperti ini fi haqqihi mustabih, hukumnya masih samar ya, dia masih ragu ini halal atau haram. Maka kondisi seperti ini fal wara'u ittika'u syubhah, yang wara' ya, yang lebih hati-hati, lebih selamat adalah na'am meninggalkan perkara yang syubhat, menjaga diri dari perkara yang syubhat. Taib, apa ada dalil-dalil yang kontradiksi ayat dengan hadis misalkan? Apakah bertentangan antara ayat dengan hadis? Baik. Atau hadis dengan hadis, atau ayat dengan ayat ya. Nah, kalau ada orang bertanya kepada antum ya, bagaimana pendapatmu kalau ada ayat dengan ayat saling bertentangan, atau ayat dengan hadis saling bertentangan? Nah, ya, baik, maka perlu dilihat orang ini. Kalau memang dia butuh ilmu penjelasan ya, jelaskan. Tapi kalau dia memang orang yang mau mengajak antum debat ya, tinggalkan. Nah, khawatir antum nanti yang kena syubhatnya. Nah, ya. Maka perlu diperhatikan di sini, tidak ada dalil yang saling bertentangan. Baik ayat dengan ayat, ataupun hadis dengan hadis, ataupun ayat dengan hadis, tidak ada satupun yang saling bertentangan. Nah, Taib, salah seorang ulama salaf ya, ana lupa namanya, atau yang membawakan ucapan ini, yang maknanya kata beliau, barang siapa yang mengatakan ada ayat dengan ayat bertentangan atau ayat dengan hadis bertentangan, dalil dengan dalil bertentangan, maka had ajma na'am bainahalakum, aku kumpulkan, aku gabungkan ya, na'am dalil-dalil tersebut untuk kalian, akan dijelaskan ya, na'am apa penjelasan dari dohir kontradiksi daripada dalil-dalil tersebut. Saya jadi orang baru belajar ya. Loh ini hadis kok begini. Yang satu lagi, oh ini hadis kok begini nah, atau ini ayat kok begini, atau ini ayat kok bertentangan dengan yang itu nah. Taib, tidak ada yang bertentangan ya. Ayat dengan ayat, kalau memang ada nampak ya, dohirnya, lahirnya bertentangan, maka bisa jadi, bisa jadi naam yang satu itu umum maknanya, yang satu lebih khusus amun wa khos atau bisa jadi ya, kemungkinan yang lain, ayat yang satu itu sudah mansukh sudah mansukh hukumnya sehingga tidak bertentangan lagi nah, mansukh hukumnya. Baik, mafhum ya. Nah, demikian pula hadis dengan hadis ya, itu kalau ada zahirnya atau secara lahir bertentangan, diteliti dulu kesahihan hadis tersebut. Bisa jadi salah satu hadis yang kontradiksi tersebut yang satunya lemah ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau sandaran atau dalil ya. Atau bisa jadi hadis yang satunya itu mansuh juga. Nah, bisa jadi hadis yang satunya mansukh. Atau na'am, bisa jadi bisa digabungkan antara hadis yang kelihatannya kontradiksi ya, bisa digabungkan. Ini maknanya seperti ini. Demikian pula ayat yang mungkin secara na'am lahirnya bertentangan ya, bisa jadi itu bisa digabungkan penjelasannya seperti ini dan seperti ini ya. Sehingga sama sekali tidak ada ayat dengan ayat bertentangan ya. Dan tidak ada hadis dengan hadis ya, yang sahih ya, bertentangan. Demikian pula ayat dengan hadis ya, nah, tidak akan bertentangan nah. Kalau ada ya, dohirnya lahirnya naam kasat mata bertentangan, maka bisa jadi bisa digabungkan ya, maknanya dengan suatu penjelasan ya, seperti ini bisa digabungkan al-jama' ya. Atau naam cara yang kedua adalah tadi, bisa jadi yang satu mansukh ya, yang satu nasikh menghapus, yang satu terhapus, yang satu menghapus. Atau bisa jadi terjih ya, mana yang lebih kuat ya. Nah, taib, at-tarjih mana yang lebih kuat, lebih mendekati kepada makna yang benar. Nah, seperti tentang misalkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Ya. Nah, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW tidak pernah kencing sambil berdiri. Nah, sementara sahabat yang lain yang safar bersama Rasulullah SAW melihat Rasulullah SAW pernah kencing sambil berdiri. Nah, kontradiksi nggak? Nah, kontradiksi. Dohirnya lahirnya. Nah, taib, tapi ini bisa digabungkan. Ya, bisa digabungkan antar hadis-hadis ini. Sehingga kesimpulannya, penggabungan dari dua adilah ini bahwasannya apa? Kencing sambil berdiri hukumnya makruh, bukan haram. Nah, mafhum? Ini contoh ringan aja. Banyak hadis-hadis yang lain yang kelihatannya bertentangan. Taib, namun secara hakiki, secara hakikatnya tidak bertentangan. Demikian pula seperti hukum apa? Buang air besar atau buang hajat menghadap ke arah kiblat. Ya. Nah, hadis-hadisnya yang satu melarang, yang satu lagi menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Nah. Sehingga apa? Dohirnya kontradiksi. Tapi karena kedua hadis ini sahih, maka dijamak, digabungkan. Nah, digabungkan sehingga penggabungannya, nah, kalau seandainya di dalam ruangan, maka dia apa? Nah, boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau di luar ruangan, maka tidak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, tidak boleh atau bolehnya pun tidak boleh pun berselisih. Tidak boleh ini hukumnya haram atau makruh dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh kecil dari yang kelihatannya bertentangan tetapi hakikatnya tidak. Ya. Imma bisa digabungkan atau salah satunya itu lebih rajih, lebih kuat. Ya. Atau salah satunya nasikh menghapus, salah satu lagi yang satunya lagi mansukh, terhapus hukumnya. Nah, mafhum? Baik, ini kembali kepada al-usul min ilmul usul, ya. Nah, kembali kepada usulul fiqh, pelajaran usul fikih. Karena sudah masuk isya, kita skor dulu dengan adzan. Fal muadzin, naam fal yadzin. Baik, kita lanjutkan. Kita masih dalam faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga menjelaskan tentang qismun tsalitsun mustabihul hukm. Jenis yang ketiga yaitu na'am mustabihul hukm. Perkara-perkara yang syubhat yang masih samar. Belum jelas halal atau haramnya. Maka kesamaran ini dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, kesamaran yang terjadi pada seorang yang mujtahid, seorang yang berijtihad, seorang yang berilmu, kemudian dia berijtihad dengan melihat dalil-dalil yang ada. Ketika dalam pandangannya, bahwasannya ada kontradiksi antar adillah dan dia enggak bisa menjamaknya, enggak bisa menggabungkan dalil-dalil yang bertentangan tersebut, dan dia enggak bisa mentarjih, memilih mana yang lebih kuat, maka mujtahid yang seperti ini kedudukannya atau kondisinya mustabih. Belum mengetahui hukumnya berarti. Masih samar. Karena dia belum bisa menggabungkan dalil ini dengan dalil yang ini. Dan dia belum bisa menterjih. Dia belum bisa memastikan apakah ini nasih, apakah ini mansuh, ini menghapus atau ini dihapus. Nah, maka seorang mujtahid yang kedudukannya seperti ini atau kondisinya seperti ini, al-wara'u ittiqa'u syubhah, hendaknya yang lebih wara', yang lebih hati-hati adalah meninggalkan yang syubhat ini. Wa minha, dan diantaranya juga kesamaran itu kembali kepada ta'arudu aqwalil ulama wa tadarubuha. Kesamaran kembali kepada apa? Kembali kepada ta'arudu aqwalil ulama, bertentangannya ucapan para ulama. watadarubuha, dan saling berbenturannya ucapan para ulama. Wa hadza fi haqqil muqallid, maka yang seperti ini terjadi pada muqallid. Seorang muqallid yang mengikuti figur atau seorang figur, alladzi la yandur fil adillah, yang muqallid ini tidak melihat dalil, cuma melihat si alim fulan mengatakan apa, si alim fulan mengatakan apa. Fal waro, maka yang lebih waro, lebih hati-hati bagi orang yang muqallid ini ketika melihat ta'arud aqwalil ulama, berbenturannya ucapan para ulama. Fal waro fi haqqi hadza tika'ul mushtabih, maka yang lebih hati-hati pada orang ini atau muqallid ini adalah ittika'ul mushtabih, meninggalkan atau menjaga dirinya dari perkara yang syubhat. Taib, misalkan yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan haram. Bagi seorang muqallid, muqallid kepada suatu figur, maka dia akan bingung. Ini boleh, ini haram. Apalagi yang haram ini mendatangkan dalil-dalilnya misalkan, sedangkan yang boleh ini berdasarkan dengan ayat atau hadis yang umum misalkan. Dan muqallid ini dia gak melihat dalil, cuman melihat si ulama fulan ngomong apa, si ulama fulan ngomong apa. Yang ini mengatakan boleh, yang ini mengatakan haram. Maka apa? Kondisi yang seperti ini yang dialami oleh seorang yang muqallid, yang dia gak bisa bahas, gak bisa membahas suatu masalah dengan mengumpulkan dalil-dalilnya, hanya saja apa yang dikatakan guru diikuti misalkan. Ternyata yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan haram. Maka kondisi muqallid ini adalah mustabih, samar, masih samar, karena belum jelas kan, yang ini boleh, yang ini haram. Bagaimana solusi dari hal yang seperti ini? Al-wara'u, yang lebih hati-hati, yang lebih hati-hati pada orang yang seperti ini, ittiqaul mustabih, menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, karena belum jelas pada dirinya ini halal atau haram. Maka yang lebih hati-hati adalah meninggalkan perkara yang syubhat. Wa minha, dan diantaranya ma ja'a fi nahyi anha haditsun dha'ifun yuqi'u syakka fi madlulihi. Diantaranya juga kesamaran itu kembali kepada ma ja'a fi nahyi anha haditsun dha'if, kembali kepada apa? Hadis yang lemah. Hadis yang lemah, yang menunjukkan tentang suatu larangan. Jadi misalkan datang hadis menjelaskan ini haram misalkan. Tapi ternyata apa? Hadis ini dhaifun, lemah. Yuki usyakka fi madluli. Menimbulkan keraguan dari pendalilannya, menimbulkan keraguan. Ada riwayat, tapi riwayatnya masih perlu dibahas. Maka yang seperti ini ketika menimbulkan syak, yuki usyak, menimbulkan keraguan, maka taib al-wara'u yang lebih hati-hati adalah ittika usyubha, menjaga diri dari perkara yang syubhat. Wa minha, dan diantaranya juga al-makruhat jami'uha, semua perkara-perkara yang makruh. Semua perkara-perkara yang makruh. Nah, fahiyya ruqiyatun ay sullamun sullam wasal ila fi'lil muharramat. Al-istibah, kesamaran itu juga kembali kepada diantaranya kepada perkara-perkara yang makruh. Semua perkara-perkara yang makruh ini apa? Mustabih, syubhat. Kenapa dikatakan syubhat? Karena perkara-perkara yang makruh itu ruqiyatun ae sullamu wasol. Tangga yang menyampaikan ya, atau faktor yang membawa kepada fi'lil muharramat, melakukan perkara-perkara yang haram. Jadi perkara-perkara yang makruh ini, nah, ketika seseorang bermudah-mudahan, ini kan hukumnya makruh, ini kan cuma makruh, enggak haram ya. Dan dia bermudah-mudahan dengan perkara yang makruh, maka ini mengantarkan dia untuk bermudah-mudahan kepada perkara-perkara yang haram. Wal ikdam alaiha, dan membawa untuk terbiasa dengan perkara-perkara yang haram. Fa innan nafsa idza usimat anil makruh, karena sesungguhnya jiwa ini apabila terjaga dari perkara yang makruh, habats al-iqdamu alaih, maka dia akan takut ya, takut dari melakukan perkara yang makruh. Kalau seseorang betul-betul menjaga dirinya dari perkara yang makruh ya, maka ya, dia akan takut terjatuh ke dalam perkara yang makruh ya. Waro'adhu maksiatan, dan dia melihatnya perkara yang makruh itu adalah suatu maksiat, karena dia betul-betul menjaga kemurnian ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia sangat menjaga dirinya dari perkara yang makruh, terjaga jangan sampai terjatuh walaupun dalam perkara yang makruh. Orang seperti ini maka dia akan takut terjatuh ke dalam perkara yang makruh, dan dia menganggap perkara yang makruh tersebut adalah seperti maksiat. Seperti maksiat. Sehingga dia betul-betul protek terhadap dirinya, menjaga dirinya. Fayakunu hajizan mani'an anil muharramat, maka orang seperti ini terjaga ya, terpelihara dari perkara yang haram. Kalau yang makruh saja dia masya Allah hati-hati ya, betul-betul menjaga dirinya, maka apa? Nah, dia orang yang dari perkara yang makruh saja betul-betul menjaga dirinya, maka dia akan terjaga dari perkara-perkara yang haram. Wa minha, dan diantaranya perkara yang istibah yang syubhat itu juga kembali kepada al-mubah alladhi yukhsha an yakuna dhari'atan ilal muharram. Perkara-perkara yang mubah yang dikhawatirkan menjadi perantara yang mengantarkan kepada yang haram. Au yajurru fi ba'dil ahwali ilal muharram, atau pada beberapa kondisi mengantarkan kepada perkara yang haram. Walaupun asalnya mubah ya. Nah, kalau di atas tadi masih makruh ya. Yang di bawah yang berikut ini mubah ya, tetapi dikhawatirkan akan membawa seseorang menuju kepada yang haram, menyeret seseorang untuk masuk ke dalam yang haram. Wa misluhu al-ifratu fil mubahat, dan contohnya adalah melampaui batas dalam perkara-perkara yang mubah. Dalam perkara-perkara yang mubah kalau dia melampaui batas ya, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Fatusabbibu mujazatahu ilal haram, yang menyebabkan dia apa? Naam, mujawazatahu ilal haram, yang menyebabkan dia melampaui batas kepada perkara yang haram. Karena tadi dia melampaui batas dalam perkara yang mubah. Imma inda fakdi, adapun ketika tidak demikian, aulil ifrati fi ma huwa fi. Fatusabbibu mujawazatahu ilal haram imma inda fakdi aulil ifrati fi ma huwa fi. Atau karena dia melampaui batas dalam perkara yang mubah tersebut. Asalnya mubah, tapi dia melampaui batas dalam perkara-perkara yang mubah tersebut, sehingga membawa dia, menyeret dia kepada perkara yang haram. Maka perkara-perkara yang mubah yang seperti ini, perkara yang mubah seperti ini, yang bisa menyeret seseorang kepada perkara yang haram, ya, maka hendaknya apa? Al-wara'u ittiqa'uh. Yang lebih hati-hati, lebih selamat adalah meninggalkannya, menjaga dirinya dari perkara tersebut walaupun mubah, ya, hukumnya. Tapi ketika dikhawatirkan akan menyeret dia, membawa dia ke dalam perkara yang haram, maka yang lebih utama, lebih hati-hati adalah meninggalkan perkara yang mubah tersebut, ketika dikhawatirkan akan membawa dirinya kepada perkara yang haram. Kemudian kata Syekh, wa bina'an alaih, dan dibangun di atas penjelasan ini, fa inna hadzal haditsa aslun fil wara', hadis ini adalah dasar dalam pembahasan tentang wara'. Wa huwa anna mastabaha 'alal rajul amruhu fil hilli awil hurmah, yaitu bahwasannya sesuatu yang samar bagi seseorang, samar hukumnya, halal ataupun haram, fal wara'u tarkuhu wa tajannubuh, maka yang lebih wara', lebih hati-hati adalah meninggalkannya dan menjauhinya. Fa innahu idza lam yatrukhu wastamarra 'alaih, karena sesungguhnya kalau dia itu tidak meninggalkannya dan dia terus-menerus berada di atasnya, wa'tadahu, dan dia terbiasa dengan perkara yang syubhat tersebut, jarra dzalika ilal wuqufil haram, maka akan membawa dia untuk terjatuh ke dalam perkara yang haram. Nah, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya, antara yang halal dan yang haram, ada perkara yang syubhat, yang samar, yang kita enggak tahu hukumnya, atau salah seorang dari kita tidak tahu hukumnya, samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, bahkan mayoritas manusia, banyak manusia tidak tahu hukumnya. Ini syubhat. Bagaimana untuk memperlakukan yang syubhat? Famanittaqa syubhat, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, faqadistabara ali dinihi wa irdih, maka dia telah menjaga dirinya, menjaga agamanya dan kehormatannya. Kalau hukumnya syubhat kemudian dia coba-coba melakukannya, ya, bisa jadi orang lain yang tahu hukumnya, tahu hukumnya haram, akan menuduh antum terjatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa, sehingga apa? Kehormatan antum hancur, harga diri antum hancur, agama antum hancur, ya. Nah, maka orang yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan orang yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, gampang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat atau bergampang-gampangan dalam perkara yang syubhat, maka dia akan mudah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan, memperumpamakan dengan sesuatu yang bisa difahami oleh akal. Karo'ir seperti apa? Penggembala yang menggembala di samping daerah larangan. Maka nyaris ternak-ternaknya akan masuk ke dalam daerah larangan tersebut, karena dia menggembalanya di pinggir daerah larangan, sehingga gak aman ternaknya akan masuk ke dalam daerah larangan. Dan setiap raja itu memiliki daerah larangan, dan daerah larangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa-apa yang Allah haramkan. Kemudian al-Rabi'ah, faedah yang keempat, wa qad kana salafu radhiyallahu anhum yatrukuna al-mubahat al-katsirah. Dan sungguh para salaf, para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, dari generasi terbaik umat ini, yatrukuna al-mubahat al-katsirah, mereka meninggalkan perkara-perkara yang mubah yang banyak. Mereka banyak meninggalkan perkara yang mubah. Khaufan minal makruh wal haram, karena khawatir ini hukumnya makruh atau hukumnya haram. Sehingga untuk menjaga dirinya dan agamanya, mereka meninggalkan banyak dari perkara-perkara yang mubah. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum benar-benar sungguh-sungguh dalam menjaga agamanya, menjaga agamanya dan juga menjaga kehormatannya, sehingga mereka meninggalkan banyak dari perkara-perkara yang mubah karena khawatir tadi terjatuh ke dalam perkara yang makruh atau yang haram. Dzalika anna man lam yata'adda asy-syubha fi kasbihi wa ma'ashi faqad 'arrada dinahu wa 'irdahu lit-ta'am. Yang demikian karena orang yang melampaui batas terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, orang yang melakukan perkara yang syubhat fi kasbihi, baik dalam pekerjaannya au ma'asyih atau dalam ma'isyahnya, tindak tanduknya, maka apa? Faqad arrada dinahu wa irdahu lit'an, maka dia telah menawarkan agamanya dan kehormatannya untuk dicela. Orang yang tidak menjaga diri dari perkara yang syubhat, terbiasa dengan perkara yang syubhat dalam pekerjaannya ataupun dalam ma'isyahnya, maka dia telah menawarkan agamanya dan kehormatannya untuk dicela. Sehingga para sahabat banyak meninggalkan banyak perkara yang mubah, karena khawatir tadi, khawatir terjatuh ke dalam perkara yang makruh atau yang haram. Kemudian yang terakhir, yang kelima, terakhir untuk malam ini, masih ada 4 faedah lagi. Al-khamisah, thumma daraba sallallahu alaihi wasallam mathalan lil muharramat bil hima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan untuk perkara-perkara yang haram. Beliau membuat permisalan dengan hima, daerah larangan. Alladhi yattakhidhul khulafa wal muluk mar'a lidawabihim, yang dijadikan oleh para khalifah atau para raja sebagai mar'a lidawabihim, sebagai apa? Tempat gembalaan hewan-hewan mereka. Di daerah khusus milik mereka, enggak boleh ternak atau binatang punya rakyat masuk ke daerah tersebut. Wa masalal mulim bil mustabihat birra'i, dan beliau memperumpamakan pelaku yang syubhat, ya. Nah, atau yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat birra'i. Beliau perumpamakan dengan penggembala. Alladzi yasimu masyiatahu haulal hima, yang menggembala ternaknya di sekitar daerah larangan. Fayushiku wa yuqarrib aw wa yaqrub antara masyiatuhu fi, sehingga nyaris, ya. Nah, hampir saja ternaknya itu apa? Memakan rumput di daerah larangan tersebut. Likurbihi minhu, karena dekatnya ternak tersebut dari daerah larangan tersebut. Kadzalikal mulim bil mustabihat. Baik, anak-anak di sisi bapak-bapaknya, ya. Anak-anak di samping abi-abinya. Biar lebih terkontrol. Kadzalikal mulimu bil mustabihat, demikian pula orang yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, bergampang-gampangan dalam perkara yang syubhat, yushiku an yaqa fil muharramat, maka nyaris, ya, dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Wa huwa taswirun badi', dan ini adalah penggambaran yang indah. Wa mithalun qarib, ya, dan perumpamaan yang bisa mendekatkan kepada pemahaman. Nah, jadi orang yang berbudak-budak dalam perkara yang syubhat, ya, dia akan mudah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti orang yang menggembala di samping dari larangan, ya, tidak aman untuk masuk ternaknya ke dalam daerah larangan tersebut. Maka intinya, nah, yang halal tadi apa? Nah, halal jelas, ya, silahkan dikerjakan. Nah, yang haram jelas, maka ditinggalkan, ya, dan wajib ditinggalkan. Kemudian yang syubhat, yang ketiga syubhat, tinggalkan apa kerjakan? Ditinggalkan. Nah, ditinggalkan. Nah, baik. Karena orang yang dia menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.